بسم الله الرحمن الرحيم. Iblis itu adalah dari bangsa jin. Surat apa itu? Surat Al-Kahfi. Bukan menentang dari jin lalu langsung di surat Al-Jin. Di surat Al-Kahfi Allah sampaikan bahwa iblis itu sebenarnya adalah asalnya bangsa jin yang sangat soleh dan taat. Dia sangat soleh. Kalau kata orang Padang, siak bana. Betul-betul soleh, taat. Tidak ada dosa yang dilarang Allah yang tidak mereka kerjakan. Hobi menumpahkan darah di mana-mana, membuat kerusakan di muka bumi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala utus para nabi-nabi. Malah dibantainya nabi-nabi. Nabi-nabi dari bangsa jin juga ya. Dibantai oleh mereka. Dibunuh oleh mereka. Sampai pada limit terakhir, Allah perintahkan seluruh malaikat bala tentara tempur dari langit turun ke bumi. Habisi seluruh jin yang ada. Bumi akan diganti dengan penghuni baru. Ya, bangsa jin sudah out of order. Ya, sudah enggak layak lagi untuk menjadi pemimpin dan pemakmur bumi. Disuruh malaikat-malaikat turun. Malaikat-malaikat tempur. Walillahi junudus samawati. Allah memiliki bala tentara di langit. Disuruh turun untuk ngabisin bangsa jin. Tahu enggak Bapak Ibu, siapa yang diangkat oleh Allah menjadi panglima perang? Namanya waktu itu belum iblis ya. Namanya ketika itu masih Azazil. Ini ada dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir ya. Namanya saat itu masih bernama Azazil. Jangan kasih nama anaknya Azazil nanti. Lalu turunlah panglima perang ini, yaitu Azazil, dengan memimpin seluruh malaikat-malaikat tempur. Semua bangsa jin yang ada di muka bumi diratakan, dibunuh. Yang dibiarkan hidup oleh Allah adalah yang melarikan diri sembunyi, masuk ke gua-gua, masuk ke hutan, sembunyi di pulau-pulau. Dibiarkan oleh Allah, jangan dikejar, biarkan saja mereka tersisa hidup. Nah, ini cikal bakal bangsa calon pelanjut bangsa jin ke depan ya. Lalu setelah selesai, malaikat-malaikat tempur naik kembali naik. Azazil juga naik ke atas. Bapak Ibu, Allah kemudian menyampaikan kepada mereka semua, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya punya misi akan menciptakan pengganti baru yang akan memakmurkan bumi. Iblis merasa bangsanya sendiri sudah dihabisi, sekarang diganti, jadi enggak nyaman dia. Diganti dengan makhluk baru. Dia coba hasut para malaikat yang ada, si Azazil ini, sampaikan pada Allah, nanti akan terulang kembali kisah lama. Orang akan menumpahkan darah buat kerusakan yang kayak lama-lama aja. Ya udahlah, kita-kita ajalah. Kita-kita aja makhluk Allah, khusus nyembah Allah. Bahasa Azazil ini disampaikan oleh malaikat kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Para malaikat menjawab, termasuk si Azazil, jubirnya Azazil, ya Allah, apakah kembali akan engkau ciptakan di muka bumi makhluk-makhluk baru yang nanti akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah seperti yang sudah-sudah? Cukup kami ya Allah, cukup kami sebagai makhlukmu. Kami akan menyembahmu seperti yang sudah-sudah. Kami tidak akan berbuat dosa seperti yang telah kau saksikan ya Allah. Please ya Allah, enggak usahlah. Lalu apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini sudah punya strategi dan rencana yang kalian tidak tahu. Dan kalian akan lihat, apakah mungkin makhluk ini akan berbuat dosa jika dia punya bekal seperti yang akan berikut ini? Jangan kemana-mana. Saksikan sebentar lagi. Dengan kun fayakun, Adam pun tercipta.